Ya. Ya, satu tebang keluas hadir bersama Putra Roba dan Reza Lawang Sewu. Permintaan dari Mas Nippon ya. Spesial buat rekan-rekanku dari Angker Community semuanya. Terima